Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan tersebut, ingatlah, inna sesungguhnya siksaku amatlah keras. Ayat ini senantiasa diulang-ulang untuk mengingatkan kita betapa sikap syukur itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena dengan sikap syukur itu, Allah akan limpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Satu hal yang patut juga kita syukuri, yaitu ni'matul ukhwah, kenikmatan di dalam persaudaraan. Al-ukhwah, persaudaraan, bukan karena jalinan nasab. Al-ukhwah, persaudaraan, bukan karena diikat kesamaan relasi bisnis. Al-ukhwah, persaudaraan, yang bukan karena diikat satu daerah ataupun satu suku, tetapi al-ukhwah di sini, persaudaraan di sini, disebabkan karena agama, karena akidah yang kita anut sama, manhaj yang kita fahami sama. Dengan kata lain, ukhwah didasarkan kepada agama yang kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana." Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga nikmat ini. Dan ingatlah kalian dengan nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian tatkala kalian dalam keadaan bermusuhan. Lantas Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian menjadi dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara. Jelas bahwasannya mendapatkan kenikmatan di dalam persaudaraan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok sejarah masa lalu, bagaimana suku Aus dan Khazraj sedemikian parah keadaan pertentangan, konflik di antara mereka. Sekian lama mereka baku tikai, saling berperang. Dan kemudian Islam datang mempersatukan mereka. Inilah nikmat. Setelah Islam datang, kemudian Allah limpahkan nikmat kepada kedua suku tersebut. Karenanya bagi kita menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan sekian banyak nas yang menjelaskan tentang fadail al-ukhwah, keutamaan-keutamaan di dalam merajut persaudaraan yang didasarkan karena agama. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aina al mutahabbuna bi jalali al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak, di manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku pada hari aku menaungi mereka di dalam naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Satu dari keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah, ia akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan satu karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lainnya disebutkan sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kasih sayangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang saling berkasih sayang karena aku. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk bermajlis karena aku. Wal mutabadhilina fiyya, yang rela berkorban karena aku, membantu sesama saudaranya. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling mengunjungi karena aku. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis qudsi, memberikan satu pemahaman kepada kita, sedemikian banyak aktivitas yang bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan, dan dengan amalan tersebut kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mereka yang saling mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling berkunjung yang dilandasi bukan karena faktor bisnis, saling berkunjung yang bukan karena dilandasi oleh nasab, saling berkunjung yang bukan dilandasi karena kepentingan-kepentingan dunia sesaat. Tetapi ia mengunjungi saudara-saudaranya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkunjung atau mengunjungi saudaranya yang berada di satu tempat yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Di tengah perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menemui laki-laki yang tengah menempuh perjalanan untuk menjumpai saudaranya karena Allah. Falamma ata alaihi qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu mendatangi laki-laki tersebut, malaikat bertanya, apa yang engkau kehendaki dengan berkunjung kepada saudaramu tersebut? Qala, jawab laki-laki itu, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Qala, malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu karena ada kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan di luar karena Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, la. Jawab laki-laki itu, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Aku mengunjungi saudaraku itu bukan karena faktor-faktor keduniaan. Aku mengunjungi saudaraku tersebut bukan karena faktor adanya relasi bisnis, bukan. Aku mengunjungi saudaraku itu bukan karena ada hubungan nasab, bukan. Ya. Tetapi apa? Ya. Bahwasannya aku mengunjungi saudaraku tersebut karena sesungguhnya aku mencintainya karena Allah. Aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka kemudian malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada dirimu. Bi anna Allah qad ahabbaka. Untuk mengabarkan apa? Untuk mengabarkan sesungguhnya Allah qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi. Sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini semoga memotivasi kita di tengah pandemi yang sedemikian menjadikan kita bergerak dengan segala keterbatasan, ya, dibatasi dan seterusnya. Tapi masih ada celah-celah lain untuk kita bisa berbuat, beramal, atau mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam upaya untuk merajut ukhuwah ini. Dan tentu saja ketika ukhuwah itu terajut, kita mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dicurahkan kepada kita. Kita berharap ketika kita mengamalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan itu rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepada kita. Inilah harapan kita. Dan semoga dengan amalan-amalan tersebut, dosa-dosa kita pun berguguran. Kesalahan-kesalahan kita pun dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya untuk ditempatkan di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Sedikit tausiah dari saya pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.